mempunyai keharusan kalian membela mereka, mengayomi mereka. Mereka pada saat itu ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perangi mereka, orang-orang kufar, musyrikin, perangi mereka dan ajak untuk mereka untuk mereka memilih satu di antara tiga, ajak mereka masuk Islam. Dan kalau mereka masuk Islam, ajak mereka untuk hijrah. Baik. Kalau mereka hijrah, tinggalkan kampung halaman mereka, bergabung dengan kaum muslimin di Madinah, maka untuk mereka sebagaimana apa yang untuk orang-orang muhajirin dan al-ansar. Baik, kewajiban dan hak mereka sama. Tapi kalau tidak, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ghanimah, tidak juga mendapatkan faid. Baik, kecuali kalau mereka akan ikut perang. Barakallahu fikum. Kemudian kalau mereka tidak mau, maka silahkan mereka membayar jizyah, membayar upeti. Baik, orang yang diperangi tadi, baik, opsi pertama adalah mereka masuk Islam. Kalau masuk Islam harus hijrah. Kalau tidak hijrah, maka mereka tidak mendapatkan ghanimah dan juga tidak akan mendapatkan faid. Baik. Tapi kalau mereka hijrah, mereka akan mendapatkan sama seperti yang didapatkan oleh muhajirin dan al-ansar. Baik. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka diperintahkan untuk membayar jizyah upeti kepada kaum muslimin. Tetap tinggal di negerinya dengan agamanya, baik, agama nenek moyangnya, dan mereka harus membayar upeti kepada kaum muslimin setiap tahunnya, setiap orang. Barakallahu fikum. Sesuai dengan yang ditentukan oleh pemimpin kaum muslimin. Kalau juga mereka enggan, maka istain billah. Mohonlah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, perangi mereka. Baik. Tiga kemungkinan. Ajak masuk Islam. Baik. Kalau mau alhamdulillah, hijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mau, maka silakan bayar jizyah, bayar upeti. Kalau tidak mau juga, maka yang ketiga adalah perang. Maka orang-orang yang ketiga ini yang sudah masuk Islam tapi tidak mau hijrah, tetap mereka berada di kampung halamannya atau di tempat tinggalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Malakum min walayatihim syai'a hatta yuhajiru." Jadi tidak ada tanggung jawab kalian terhadap mereka ini sampai mereka mau hijrah, bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat butuh personil. Jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Butuh personil, butuh orang-orang bersama-sama membangun dakwah ini, membangun barakallahu fikum wilayah kaum muslimin bersama-sama jihad di sabilillah. Wa istansarukum fid din fa alaikum an-nashr. Tapi kalau jika kaum muslimin ini yang tidak mau hijrah diserang oleh orang kafir dan mereka minta bantuan kalian, maka wajib bagi kalian untuk membelanya. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali kalau yang menyerang itu, kalau kaum muslimin tadi yang tidak mau hijrah ada perseteruan dengan orang kafir, yang orang kafir itu ada perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak saling menyerang. Barakallahu fikum. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Oleh karena itu pentingnya hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Wajib untuk membela mereka. Tapi ketika yang menyerang atau terjadi perseteruan dengan orang yang muslim dan tidak mau hijrah itu, perseteruannya dengan orang kafir yang ada perjanjiannya dengan Rasulullah untuk tidak saling berperang, maka tidak boleh. Tidak boleh dibantu kaum musliminnya. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Ini tiga kelompok barakallahu fikum yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Baik. Ini menunjukkan tentang keutamaan dan keistimewaan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi hijrah itu senantiasa ada dan terus menerus sampai hari kiamat, meninggalkan negeri kafir, karena terkadang negeri-negeri ini tidak, negeri kafir ini tidak membolehkan kaum muslimin menampakkan syiar-syiarnya. Sampai sekarang ini ada beberapa negara, negara-negara kufar yang tidak mengizinkan kaum muslimin menjalankan syariatnya sama sekali. Hatta membuat masjid juga tidak boleh, menampakkan syiar-syiar juga tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. La haula wa quwwata illa billah. Azan dikumandangkan juga tidak boleh sama mereka. Pokoknya tidak boleh. Kondisi yang seperti ini harus orang pindah. Kalau dia masih Islam, maka dia harus tinggalkan negeri yang seperti ini, bergabung, berbaur dengan kaum muslimin yang lainnya, yang dia merdeka, bebas untuk menjalankan syiar Islamnya. Dikumandangkan adzan di mana-mana kita mendapati ada orang pakai pakaian yang syar'i. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini kalau kita datangi negeri yang tidak membolehkan syiar Islam, memang sepi. Waktu sholat tidak ada suara adzan sama sekali. Tidak ada. Tidak ada suara adzan dikumandangkan. Sepi. Beda dengan apa? Dengan negeri kaum muslimin bersaut-sautan. Ini tempat kita saja, ini ada beberapa tetangga kita ini. Bahkan adzan sama-sama. Ini adzan di sebelah ini, sebelah air adzan. Di lorong sebelah. Adzan. Bahkan yang di sana juga kedengaran adzannya. Di mana-mana kedengaran adzan. Masya Allah. Tapi negeri kufar memang tidak ada adzan sama sekali. Toh seandainya pun ada diizinkan untuk mereka mengumandangkan adzan, tidak boleh keluar suaranya, tidak boleh pakai toa. Di ruangan khusus. Barakallahu fikum. Ruangan khusus ini mungkin milik kedutaan atau apa. Ya al-muhim. Mereka tidak boleh menampakkan syiar-syiarnya. Kalau kondisi seperti ini sekali lagi harus mereka keluar. Baik. Keluar dari negeri itu untuk bebas mereka menjalankan syiar-syiarnya. Baik. Barakallahu fikum. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan para majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.